Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyambung pembicaraan tadi, Allah Azza wa Jalla kepada kita bahwa penyiksaan, penghancuran suatu kaum disebabkan karena dosa-dosa kaum itu, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati. Kita belajar dari peristiwa-peristiwa itu untuk kita menjawab ujian menimpa negeri kita ini, lalu kita menyodorkan apa yang mendatangkan barokah, yang mendatangkan kebaikan, kebagusan terhadap negeri ini. Kita menyimpulkan bahwa kehancuran kaum-kaum terdahulu, pertama, disebabkan karena keangkuhan dan kesombongan mereka kepada Allah Azza wa Jalla, pemilik alam jagat ini, pemilik manusia dan bangsa jin. Yang kedua, kesombongan kaum tersebut terhadap utusan-utusan Allah Azza wa Jalla. Mereka angkuh, bahkan bukan cuma hanya menolak apa yang dibawanya, tetapi kehormatan para nabi dan rasul itu dihabiskan oleh mereka, direndahkan orang bodoh, orang safi, dan seterusnya. Ketiga, kesombongan mereka untuk menerima apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul, dibawa oleh para rasul tersebut. Mereka menolaknya, mereka mengingkarinya, mereka menentang ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati. Menjawab persoalan, problem yang terjadi di negeri kita ini, Islam telah memberikan solusi yang tepat. Islam telah memberikan solusi yang tepat untuk bisa menyelesaikan berbagai macam problem di negeri kita ini, barakallahu fikum. Apa solusi yang diberikan oleh al-Islam itu? Meletakkan aturan kepada penduduk negeri itu sendiri, aturan-aturan untuk mendatangkan keberaturan dia sebagai seorang pemimpin di negeri, dibimbing oleh syariat. Demikian juga Islam memberikan solusi kepada rakyat atau kepada rakyat itu, bagaimana hidup bersama penguasanya. Sungguh sangat-sangat indah akhlak di dalam Islam itu, barakallahu fikum. Seorang pemimpin tidak boleh melakukan perbuatan zalim terhadap yang dipimpinnya. Tidak boleh berbuat zalim. Mereka harus memiliki sifat adil. Kalau sang pemimpin itu memiliki sikap keadilan di dalam memimpin, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memasukkan dia ke dalam golongan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Azza wa Jalla pada hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Nabi kita alaihi salatu wassalam telah menitipkan sebuah bimbingan akhlak yang mulia terhadap rakyat. Pertama, apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai segenap orang-orang yang beriman, taatilah oleh kalian Allah Azza wa Jalla dan Rasul dan orang-orang yang memimpin kalian, ulatul umur di antara kalian, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sampai pun jikalau ada perbuatan kezaliman terjadi menimpa rakyat, mungkin diambil harta bendanya, mungkin sampai dipukul punggung-punggungnya dizalimi, maka bimbingan akhlak Nabi alaihi salatu wassalam untuk menjaga negeri itu dari kerusakan, Rasulullah alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada rakyat itu untuk bersabar, meminta hak-haknya dari Allah Azza wa Jalla dengan menunaikan kewajiban-kewajibannya sampai pun dipukul punggungnya, dia disuruh untuk bersabar menerimanya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kewajiban taat yang dibebankan oleh syariat kepada rakyat terhadap pemimpinnya sungguh sangat barakallahu fikum besar hikmah yang didapat, karena tidak ada kerusakan besar di sebuah negeri dan daerah kecuali di saat rakyat itu sudah tidak percaya kepada pemimpinnya. Kerusakan hebat di sebuah negeri di saat rakyat itu sudah tidak mempercayai pemimpinnya, barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Baik sebagai pemimpin ataupun sebagai rakyat yang dipimpin, ada akhlak besar yang harus dibuktikan di dalam hidup untuk menyelamatkan negeri itu dari kerusakan, dari kehancuran. Akhlak besar yang harus dia nampakkan adalah terkait akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah pertama kali, jikalau negeri itu ingin menjadi negeri yang baldah, thayyibah, mubarakah, berberkah, maka setiap dari individu SDM negeri itu harus pertama kali menjaga akhlaknya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling utama dan ini yang terbesar. Karena kalau sampai hancur akhlak penduduk sebuah negeri terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang akan muncul kecuali malapetaka. Terjadinya pembunuhan, sebuah malapetaka disebabkan karena tidak berakhlak pertama kali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mari barakallahu fikum kita melihat, belajar akhlak yang mana yang harus kita jaga di dalam hidup bersama Allah. Akhlak yang pertama yang harus kita jaga adalah yaitu bentuk ubudiyah kita, beribadahnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ada di sebuah negeri kaum, masyarakat, atau mungkin individu orang yang melakukan pelanggaran besar terkait dengan haknya Allah Azza wa Jalla, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam semua bentuk ibadah. Dia meminta kepada selain Allah atau perbuatan-perbuatan yang lain, yang itu adalah bentuk pelanggaran besar terhadap hak Allah. Hak Allah itu kita mentauhidkannya, yaitu dalam hal rububiyah. Maksudnya membenarkan keyakinan pada diri kita sebagai pemimpin atau sebagai rakyat. Allah Azza wa Jalla segala-galanya di dalam hidup. Dia adalah sang pencipta. Dia adalah sang pengatur alam ini. Dia Allah Azza wa Jalla yang menguasainya. Dia Allah Azza wa Jalla yang menghidupkan dan yang mematikan. Dia Allah Azza wa Jalla an-nafi'. Dia Allah yang memberikan manfaat. Dia Allah yang akan menurunkan mudarat. Dia Allah yang segala-galanya. Ini harus ditata rapi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Akhlak pertama kali yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dan dia sebagai seorang rakyat, yaitu baiknya hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan melalui tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid rububiyah, mengakui bahwa segala-galanya adalah Allah. Ketika terjadi gempa, jangan kita menyimpulkan kalau itu adalah peristiwa alam. Namun kita harus memberikan jawaban pada diri kita dan masyarakat kita bahwa terjadinya gempa itu karena Allah Azza wa Jalla yang menentukan. Allah Azza wa Jalla yang berkehendak. Allah Azza wa Jalla yang berbuat, memperingatkan hambanya dan memberikan pelajaran bagi mereka-mereka yang bermaksiat kepada Allah. Demikian juga kalau terjadi tanah longsor atau banjir, Allah Azza wa Jalla yang menjalan, yang berbuat, ma'asyiral muslimin. Namun terjadinya perbuatan itu tidak akan pernah keluar dari sebab. Ini akibatnya, karena kalian wahai manusia yang menjadi sebab perbuatan diri-diri kalian. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah terang jelas kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan ulah tangan manusia itu, agar Allah merasakan, agar Allah merasakan akibat dari perbuatan tangan mereka. Tujuannya agar mereka mau kembali kepada Allah, agar mereka mau bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat, kedua, kebagusan hubungan hidup kita dengan Allah Azza wa Jalla di saat menata rapi keyakinan kita bahwa Allah Azza wa Jalla punya nama-nama yang baik dan punya sifat-sifat yang tinggi. Nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang tinggi bagi Allah Azza wa Jalla, tidak ada kekurangan padanya. Sempurna dari semua sisi. Nah, setelah kita membentuk keyakinan di atas akhlak yang mulia ini dalam akidah, lalu kita wujudkan dalam bentuk pengabdian, tauhid uluhiyah ini adalah pengabdian hamba mewujudkan ketauhidannya di dalam keseharian. Barakallahu fikum. Tauhidullahi fi a'malil ibad. mentauhidkan Allah Azza wa Jalla melalui perbuatan hamba-hamba itu. Di sini praktek kelurusan akhlak hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jangan sampai negeri yang mayoritas muslimin, negeri yang di sana sini rumahnya Allah Azza wa Jalla terbangun, tapi masih mempraktikkan kehidupan orang-orang jahiliyah di masa yang silam. Ai budaya-budaya orang jahiliyah di masa yang silam. Budaya kental mereka adalah kerusakan akhlak mereka bersama Allah Azza wa Jalla. Di saat mereka mengangkat ada tandingan, ada saingan, ada yang sama, ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari manusia ini, bahkan maaf-maaf Allah Azza wa Jalla dijadikan tandingan bagi dengan penjahat. Barakallahu fikum. Orang yang jelek, orang yang rusak, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka termasuk pertama kali yang akan menjadikan negeri, bangsa dan negara itu indah, di saat kemudian rakyat atau pemimpinnya benar-benar menjaga akhlaknya kepada Allah Azza wa Jalla. Akhlaknya kepada Allah tersebut terlihat dan nampak dalam pembentukan pada diri tauhidullah, mentauhidkan Allah dalam hal rububiyahnya. Kedua, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dalam hal asma wa sifatnya. Dan yang ketiga, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dalam hal uluhiyahnya. Kalau ini tidak bisa terbenahi, barakallahu fikum, tunggu malapetaka akan terjadi. Kalau pada hak yang pertama dan akhlak terbesar ini tidak dilakukan perubahan, akan tetap problem-problem besar terjadi di negeri itu, barakallahu fikum. Bagaimana caranya kita belajar akhlak yang besar ini? Al-Quran ada dan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam telah memberikan pengajaran lengkap terkait dengan akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, yang kedua yang harus dijaga oleh pemimpin dan rakyat selain berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akhlak pemimpin dan rakyat itu terhadap utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak pemimpin dan rakyat terhadap utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia harus mengenal nabinya. Dia harus mengenal utusan Allah Azza wa Jalla, mulai dari mengenal nasabnya, mulai dari mengenal, barakallahu fikum, nama beliau, kemudian nasabnya, sampai mengenali tugas-tugasnya beliau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhlak perilaku beliau, barakallahu fikum. Kalau rakyat dan pemimpin benar-benar belajar akhlak dia, membenahi akhlaknya terhadap utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, maka berarti dia akan berada dalam kelurusan hidup. Kemuliaan dari Allah Azza wa Jal, kalau dia benar-benar menjaga akhlaknya, maka akhlak yang terbesar terhadap utusan ini sekaligus menjadi akhlak yang harus dijaga oleh rakyat dan pemimpin, yaitu berakhlak terhadap apa yang dibawa oleh utusan tersebut. Barakallahu fikum. Maka rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ketiga perkara inilah di dalam hidup yang disebut dengan usul as-salatah. Tiga prinsip yang harus dimiliki oleh setiap muslim dan muslimah di dalam hidupnya. Kedua, siapapun yang sudah menggenggam tiga prinsip ini, dengarkan apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dzaqa ta'mal imani man radhiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Akan merasakan lezatnya iman, akan merasakan manisnya iman orang yang ridha Allah sebagai Rabbnya, ridha Muhammad sebagai Rasulnya, Islam sebagai agamanya, dan dia ridha Muhammad sebagai Rasul. Kapan? Di saat kita menjaga akhlak. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, tiga prinsip inilah yang akan menjadi penentu kelulusan seseorang bisa disodorkan pertanyaan oleh malaikat mungkar. Marrabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka. Siapa Rabbmu? Siapa Nabimu? Dan apa agamamu? Inilah kelulusan terakhir di dalam hidup. Kalau seseorang muslim dan muslimah, baik dia sebagai pemimpin atau mungkin dia sebagai rakyat, benar-benar menjaga akhlak ini di dalam hidupnya, maka dialah yang akan memberikan ketentraman terhadap negeri itu. Karena kebahagiaan, keberkahan sebuah negeri ternyata diikat dengan kebagusan SDM negeri tersebut. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kata Allah Azza wa Jalla, jikalau penduduk negeri itu mereka beriman kepada Allah, mereka bertakwa kepada Allah, ingat, mereka beriman penduduk negeri itu kepada Allah dan mereka bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa janji Allah di dalam Al-Quran? Apa janji Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran? Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kami akan bukakan keberkahan dari bumi, dari langit, dan kami munculkan dari bumi, kata Allah Azza wa Jalla. Ingat kata-kata keberkahan. Belum tentu yang banyak itu berberkah, dan belum tentu yang sedikit itu tidak berberkah. Barakallahu fikum. Keberkahan itu adalah terkait dengan penduduk negeri itu sendiri. Kalau mereka beriman kepada Allah, kalau mereka bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah Azza wa Jalla akan bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Akan tetapi mereka banyak berdusta, kata Allah Azza wa Jalla, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi kebanyakan penduduk negeri itu berakhlak-akhlak yang jelek, yaitu mengingkari, yaitu mendustakan apa-apa yang datang dari Allah Azza wa Jalla, baik rasulnya yang diutus baik syariatnya yang dikirim, mereka ingkari, mereka dustakan akhlak yang sangat buruk. Maka Allah mengatakan atas dasar itu, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kami ambil mereka, kami siksa mereka dengan apa yang mereka telah perbuat, kata Allah Azza wa Jalla. Afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wahum na'imun. Apakah merasa aman penduduk negeri itu dari datangnya azab kami di waktu malam sementara mereka sedang berleha tidur? Awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari azab yang akan datang tiba-tiba di waktu pagi dalam kondisi mereka sedang bermain-main? Kata Allah Azza wa Jalla, afa aminu makrallah wala ya'manu makrallah illal qawmul kafirun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari balasan tipu daya Allah Azza wa Jalla? Apakah mereka merasa aman? Tidak ada yang merasa aman itu kecuali orang-orang kafir kepada Allah. Orang yang tidak percaya kepada Allah, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati. Berarti orang yang beriman, dia harus berjaga-jaga di dalam hidup. Jangan sampai dia dimasukkan dalam hukuman yang bersifat menyeluruh di daerah itu sendiri. Dia terus berjaga-berjaga. Maka terbantu dan termasuk dari penjagaannya, sekaligus andil besarnya terhadap negeri ini, kalau dia tampil menjadi putra-putri bangsa ini yang terus berjalan di atas tuntunan agama Allah Azza wa Jalla. Dia belajar Al-Quran, dia belajar sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dia duduk di rumah-rumahnya atau mungkin di rumah-rumah Allah Azza wa Jalla, mengkaji, mendalami Al-Quran dan Sunnah, lalu kemudian mencari bimbingan pemahaman yang benar tentang Al-Quran dan Sunnah dan pengamalan yang benar tentang Al-Quran dan Sunnah. Barakallahu fikum. Orang yang seperti inilah yang akan berkontribusi besar terhadap negeri ini, ma'asyiral muslimin dan muslimat. Dari sini saya mengingatkan siapapun yang Allah Azza wa Jalla memanggilnya untuk belajar agamanya, memahami agamanya dan mengamalkan agamanya, sabarkan bahwa engkau adalah harapan sesungguhnya negeri ini, walaupun mungkin engkau dilihat dengan mata sebelah atau mungkin dianggap benalu. Tapi sabarkan hidup, ma'asyiral muslimin. Kita sedang berjuang keselamatan buat diri kita. Kita sedang berjuang keselamatan buat negeri dan bangsa kita ini. Barakallahu fikum. Kalau kita melepaskan, yaitu apa yang dipegang, ilmu agama, pengamalan ilmu agama, kita tanggalkan sebentar, kita akan menjadi berproblem di negeri kita ini. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, tetap sabarkan diri, belajar agama Allah Azza wa Jalla, rijalan wa nisa. Terus kita didik anak-anak kita di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi orang yang berakhlak benar dan lurus kepada Allah Azza wa Jalla, berakhlak yang benar dan lurus dengan belajar ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan belajar akhlak yang benar, berakhlak yang benar terhadap agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagai penutup, Ar-Rasulu alaihi salatu wassalam mengatakan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada diri seseorang, siapapun dia, mau jadi pemimpin, mau jadi rakyat, mau jadi tukang sapu, mau menjadi pemulung, laki-laki, perempuan, anak-anak kecil, sampai orang tua, siapapun yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah Azza wa Jalla memilih dia menjadi orang yang faqih tentang agamanya, berilmu tentang agamanya. Dengannya dia mengerti antara yang hak dan yang batil. Dengannya dia mengerti antara salah dan benar. Dengannya dia mengerti antara halal dan haram, antara ketauhidan dengan kesyirikan. Oleh karena itu, orang yang berilmu adalah orang yang menjadi idaman negeri kita ini. Dan kita akan memperindah negeri ini dengan ilmu dan amal di dalam al-Islam. Ingat, ujiannya besar. Ujiannya besar. Ujiannya besar. Di saat seseorang berguna buat dirinya, melakukan kebaikan buat orang lain, atau diharapkan kebaikannya oleh orang lain, maka bahaya ujiannya atau ujian itu akan besar, barakallahu fikum, di dalam hidupnya. Sekali lagi saya mengingatkan lewat majlis ini, mari kita bersama-sama untuk terus bersemangat belajar agama Allah Azza wa Jalla, mendidik putra-putri kita agar menjadi putra-putri yang berilmu tentang agama Allah dan dia mengamalkan ilmu agama tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, kurang lebih mohon maaf, dan mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua pengurus Masjid Islamic Center Samarinda yang telah memberikan kesempatan untuk bertatap muka dengan saudara-saudariku di rumahnya Allah Azza wa Jalla. Tidak ada kata dan kalimat yang pantas saya ucapkan kecuali jazakumullahu khair wa barakallahu fikum wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.